terbagi menjadi beberapa pandangan mereka. Ada yang begitu cepat menerima. Ada yang lambat, namun kemudian menerimanya. Ada yang mengingkari. Ada yang menolak, bahkan ingin memberangusnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agamanya ini tetap ada. Sampai datangnya hari kiamat nanti. Walaupun banyak di antara manusia yang tidak menyenanginya. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Kalaupun mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak menyenanginya. Dan mereka adalah jumlah yang banyak. Keterasingan Islam menyebabkan pembawa panji-panjinya pimpinannya Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, tidak luput dari sasaran dan bidikan oleh mereka yang tidak menyenangi Islam. Sehingga kita dapati beliau dalam menyebarkan dakwah Allah, dakwah agama Allah, tidak sedikit menghadapi mara bahaya, gangguan, cobaan. Demikian para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa anis sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Keadaan yang seperti ini tidaklah terkaburkan di sisi kita semua. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan asyaddul bala anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Ujian yang dicoba dan diterima dari ujian yang berat, cobaan yang berat, yang diterima dan dipikul oleh hamba-hamba Allah ini, yang pertama kali mereka adalah para nabi. Para nabi. Termasuk tentunya di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang mengikuti beliau, dalam langkah beliau di dalam menyebarkan agama Allah, tentunya menduduki tempat pertama, peringkat pertama setelah Nabi-Nabi Allah tersebut, atau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka para sahabat. Sehingga kita mendapati banyak cerita bagaimana cobaan dan ujian yang diterima oleh para sahabat Nabi dalam menyampaikan agama Allah, mendakwakan agama Allah, dan membawa agama Allah. Ujian yang sampai kepada taraf hilangnya jiwa, hilangnya harta, sampai kepada taraf mereka dikucilkan, diputuskan hubungan kekeluargaannya. Tetapi kita mendengarkan mereka dan mengetahui dari mereka, mereka begitu kokoh dan kuat. Dan karena kekokohan mereka dan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, agama ini pun sampai kepada kita semuanya pada hari ini. Kemudian setelah mereka, orang-orang yang datang kemudian, dan seterusnya, dari siapa saja yang ingin membawa agama ini, berpegang dengan agama ini, berjalan di atas agama ini. Karena itu menjadi sunnatullah, bahwa siapa yang membawa agama ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi tersebut, dia akan mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keterangan ini tentunya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita semua ketika telah menyatakan dirinya di hadapan Allah berpegang, berjalan mendakwakan agama ini, maka sebagai risiko dan konsekuensi kita siap untuk diuji, siap untuk dicoba, karena tidaklah kita mengatakan kita beriman, kita memegangi agama Allah, kita berjalan di atas agama Allah, terkecuali ujian dan cobaan sudah ada di hadapan kita. Ujian dan cobaan sudah ada di hadapan kita. Kalaupun kita dari keluarga Muslim, kita dari keturunan orang-orang yang berislam, tetapi Ketika kita mengatakan kita ingin berislam dengan benar. Kita ingin berpegang dengan agama Allah dengan benar. Dengan lurus. Maka ujian dan cobaan itu pun datang di hadapan kita. Bukan dari yang lainnya. Bukan dari yang lainnya. Yang pertama kali itu datang dari keluarga kita terlebih dahulu. Karib kerabat kita. Atau mereka yang punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita nasabnya ayah dan ibu kita. Ataupun saudara-saudara kandung kita. Dan itulah yang kita katakan tadi, itulah sunnatullah. Ketika mereka menyatakan berpegang dan berjalan di atas agama Allah, maka dia siap menghadapi cobaan dan ujian. Lihatlah mereka para sahabat. Tidak sedikit di antara mereka diputuskan hubungannya dengan keluarganya. Kalaupun mereka yang memutuskan itu bukan orang-orang yang jauh. Walaupun mereka yang memutuskan itu bukan orang-orang jauh dari mereka. Dari ayah-ayah mereka, dari ayah mereka dan ibu mereka. Atau dari saudara mereka. Paman-paman mereka. Tapi kita dapati mereka tegar. Akhirnya mereka pun dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekokohannya. Keteguhannya. Di dalam berpegang dengan agama Allah. Kalau mereka demikian. Lantas kita ingin mengatakan kita mengikuti mereka. Lantas kita ingin mengatakan kita juga ingin berpegang dengan agama dan berjalan di atas agama ini seperti mereka. Maka tentunya kita juga mesti bersiap. Apa yang mereka dapatkan dari ujian dan cobaan itu juga yang mesti kita siap untuk menerimanya dari ujian dan cobaan. Demikian. Terlebih lagi. Orang-orang yang ada di sekitar kita dari kalangan masyarakat kita. Dengan keberislaman yang kita tegakkan. Yang kita pegangi. Yang itu asing dan aneh di sisi mereka. Karena mereka. Kalaupun mereka berislam. Mereka sebagaimana kita dulunya berislam seperti apa yang dipegangi. Apa yang dijalankan oleh orang tua kita terdahulu. Atau orang-orang tua kita. Yang terkadang mereka mengatakan ini Islam namun itu sangat jauh dari Islam. Sehingga ketika kita menunaikan, mengamalkan amalan Islam yang benar, mereka para atau orang-orang yang berada di sekitar kita, masyarakat kita, tetangga kita mungkin, yang notabene kaum muslimin, mereka pun kita dapati mengingkari dan kita dapati mereka dengan pandangan wajah yang tidak senang. Terhadap apa yang kita amalkan dari amalan tersebut. Namun itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga seorang muslim Ketika dia mengatakan berpegang dengan agama ini. Seorang mukmin ketika dia mengatakan berjalan di atas iman yang benar. Maka pada waktu itu dia bersiap menerima dari ujian dan cobaan. Sebagaimana pendahulunya menerima ujian dan cobaan. Terlebih lagi, apa yang dia pegangi dari Islam betul-betul keislaman. Betul-betul apa yang dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya dia akan mendapatkan ujian dan cobaan yang lebih berat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana sering kita mendengarkan ayat ini, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kurang lebih terjemahannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah manusia mengira, menyangka, mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan perkataan iman, lantas mereka tidak diuji dan tidak dicoba. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Karena sungguh kata Allah, kami telah menguji, kami telah mencoba orang-orang yang juga menyatakan iman dengan benar, dengan jujur, dan dengan ikhlas sebelum kalian. Kami telah mencoba mereka dengan berbagai bentuk cobaan, berbagai bentuk ujian. Tentunya tujuannya, Allah tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Tujuannya Allah sebutkan dalam ayat, فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Sehingga nantinya Allah mengetahui siapakah di antara mereka yang jujur, yang benar-benar dengan keimanannya. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Dan Allah pun mengetahui siapa di antara mereka yang dusta dengan keimanannya. Dengan ujian dan cobaan, Allah menginginkan memilih hambanya. Siapa yang benar dengan kalimat iman yang dia ucapkan. Siapa yang dusta dengan kalimat imannya. Atau siapa yang benar dengan pendakuannya, pengakuannya bahwa dia beriman, berjalan di atas agama Allah ini. Atau dengan kata lain, dia sebagai seorang sunni salafi. Dan siapa yang tidak. Kalau tanpa ujian, maka tentunya manusia semua akan sama. Tidak akan dibedakan mana yang jujur, mana yang dusta. Akhirnya sahabat sama dengan munafikun. Tidak ada bedanya. Akhirnya mereka orang-orang yang soleh sama dengan fasikun. Tidak ada bedanya. Tetapi dengan ujian dan cobaan, Allah tabaraka wa ta'ala ingin memisah. Menyaring. Mana yang benar di antara hamba-hambanya. Dan mana yang tidak benar. Dengan kalimat keimanannya atau dengan pernyataannya bahwa dia itu beriman. Berpegang dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. dalam kitab tafsirnya. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala an itmami wa an tamami hikmatihi wa anna hikmatahu la taqtadi anna kulla man qala innahu mu'min wadja'a li nafsihi al-iman ayyabakhaw fi halatin yuslimuna fiha minal fitan wal mihan wala yu'radu lahum ma yushawwish alaihim imanuhum wa furu'uhu fa innahu law kana al-amru kadhalik lam yatamayyaz aw lam yutamayyaz as-sadiq min al-kadhib wal muhik min al-mubtil. Beliau berkata, sebelum kita lanjutkan pernyataan beliau, perkataan beliau yang baik ini, beliau berkata, Allah mengkhabarkan di sini tentang demikian sempurnanya hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, zat yang maha sempurna, menyempurnakan hikmahnya. Yaitu bahwa dari apa yang ditetapkan oleh hikmahnya, tidaklah seorang lantas dia mengatakan beriman atau dia mendakwakan dirinya beriman, kemudian dia dibiarkan dengan keadaannya tanpa diberikan dan didatangkan kepadanya dari ujian dan cobaan. Dari sempurnanya hikmah Allah, Allah menetapkan bahwa tidaklah seorang itu dibiarkan mengatakan dia beriman, mendakwakan dirinya beriman, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala padanya pasti mencoba dan menguji dengan keimanannya tersebut. Ini dari sempurnanya hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah dibiarkan pula dia dengan keimanannya tanpa didatangkan kepadanya apa-apa yang mencoba mengganggu ataupun bahkan mengacaukan keimanannya atau apa yang berkaitan dengan keimanannya dari cabang-cabang iman. Tidaklah dibiarkan dia demikian, sehingga kalau perkaranya dia dibiarkan, maka tentunya nantinya tidak akan bisa dipisahkan mana yang jujur, mana yang dusta. Semuanya nanti sama. Yang munafik dianggap sahabat. Yang sahabat dianggap munafik, tidak bisa dipisahkan. Hikmah Allah menetapkan mereka harus diuji dan dicoba, yang pada akhirnya diketahui siapa yang sahabat mukmin, sahabat Nabi mukmin muslimun, dan siapa yang dia bukan sahabat dari munafikun kafirun. Kemudian beliau mengatakan, juga agar bisa dipisahkan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Karena kalau perkara itu disamaratakan, disamakan, maka akan kaburlah yang namanya yang hak, Dan akan kaburlah yang namanya yang batil. Sehingga sama antara hak dan yang batil. Padahal tentunya al-haq itu harus jelas. Supaya orang-orang berpegang dengannya dan menjalankannya. Dan kebatilan itu juga harus jelas. Supaya orang-orang menjauhinya dan meninggalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, walakin sunnatuhu wa 'adatuhu fil awwalina wa fi hadhil umma ay yabtaliyahum bis-sarra wad-dharra wal-'usri wal-yusri wal-manshat wal-maqrah wal-ghani wal-ghina wal-faqr wa idalah al-a'da 'alayhim fi ba'dil fi ba'dil ahyan wa mujahada al-a'da bil qawl wal amal wa nahu dhalika min al fitan allati tarji'u kulluha ila fitnah shubhat al mu'aradah lil al mu'aridah lil aqidah wa shahwat al mu'aridah lil iradah. Beliau mengatakan, akan tetapi sunnatullah, dari sunnatullah dan dari ketetapan Allah terhadap mereka pendahulu umat ini, Allah menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan. Allah menguji mereka dengan kesusahan dan dengan kesenangan. Allah menguji mereka dengan kegembiraan dan kesedihan. Allah menguji mereka dengan kecukupan dan dengan kefakiran. Bahkan Allah menguji mereka suatu waktu mereka terpaksa dikalahkan oleh orang-orang kafir. Rasulullah ketika memimpin peperangan atau mengarahkan sahabatnya memerangi orang-orang kafirin, didapati dengan kisah yang banyak atau didapati dengan beberapa kisah bahwa Rasulullah pasukan beliau terkalahkan dengan pasukan kafirin musyrikin. Itu adalah sunnatullah. Bahwa Rasulullah tidak dimenangkan terus menerus. Tapi suatu waktu dikalahkan. Namun bukan berarti dikalahkan ini untuk melenyapkan agamanya. Tidak. Ini dari ujian dan cobaan. Yang karena dengan ketetapan Allah yang demikian ini, maka didapati siapa di antara mereka yang benar keimanannya. Ketahuan siapa yang munafik. Karena munafik inginnya menang terus. Munafik inginnya tidak ada yang menyusahkannya. Dari ketetapan agama Allah, Allah menginginkan mereka kaum mukminin suatu waktu dikalahkan oleh musuhnya. Bukan dalam rangka menghinakan mereka. Dan bukan dalam rangka melenyapkan mereka. Bukan. Tetapi dalam rangka ujian dan cobaan. Untuk menetapkan dan mengokohkan keimanan mereka. Kita lanjutkan keterangan beliau. Di suatu waktu bisa jadi mereka dikalahkan. Sehingga kita dapati mereka bersungguh-sungguh di dalam memerangi musuh-musuh dengan perkataan, dengan amalan, dan yang lainnya. Atau mereka bersungguh-sungguh menghadapi segala macam cobaan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Yang fitnah ini kembalinya kepada dua perkara. atau kembali kepada beberapa perkara. Di antaranya syubhat. Yang syubhat ini menghadang daripada akidah. Ataupun fitnah yang didatangkan berupa syahwat. Yang ini menghadang terhadap apa yang diinginkan dengan kebaikan. Juga menghadang yang namanya syahwat kepada apa yang namanya apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Faman kana 'inda wurudi syubhat yathbutu imanuhu wa la yatazalzal wa yadfa'uha bima ma'ahu min al-haqqi wa 'inda wurudi syahwat. Faman kana 'inda wurudi syubhat yatasabbat imanuhu ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجهة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان يجاهد شهوته دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. Beliau mengatakan, sehingga siapa saja yang ketika datang kepadanya segala macam syubhat, lantas dia kokoh dan mampu untuk menetapkan keimanannya, tidak goyang. Dia mampu untuk menolak yang namanya syubhat tersebut. Dengan apa yang dia miliki dari kebenaran. Dengan apa yang dia berjalan di atas kebenaran. Dia mampu menolak syubhat tersebut. Dan dengan apa yang datang dari syahwat. Yang dia dihadang dengannya. Yang mengantarkan dia dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Dia dapat bertahan. Atau yang namanya syahwat tersebut dapat memalingkan dia dari apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Dia dapat tegar melawan itu semua dengan amalan-amalan iman yang dia lakukan. Dan dia memerangi syahwat tersebut. Maka ini menunjukkan orang ini jujur. Orang ini benar dengan keimanannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikian sedikit keterangan beliau tentang ayat tadi. Yang tentunya menerangkan kepada kita semua sebagaimana telah kita dengarkan. Allah dengan hikmahnya menetapkan ujian dan cobaan kepada siapa saja yang menyatakan dirinya beriman. Tujuannya dengan tujuan yang besar dan agung. Agar tentunya menyelamatkan mereka dan memilih mereka kepada apa yang benar dan lurus. Dan memisahkan di antara mereka dengan apa yang didapati dari kejelekan-kejelekan dari orang-orang yang dipisahkan tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikianlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau salah satu di antara ayat yang menyebutkan kepada kita bahwa ketika kita berjalan di atas agama, menetapkan diri kita untuk berjalan di atas agama, berpegang dengan agama, atau dulu diistilahkan, siapa yang mengatakan dirinya beriman, maka dia siap untuk dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar diketahui apakah dia benar dengan keimanannya, dengan dakwaannya, dengan kesalafiahannya, dengan kesunniannya. Wallahu a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu kita cukupkan. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala setelah penegakan salat jamaah maghrib dan sunnah ratibah maghrib. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.